Nah, sekarang Anda kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways. Kalau pertanyaan saya sederhana kepada Bapak, apa beda cita-cita dan khayalan? Cita-cita dan khayalan. Khayalan itu jauh sekali ke masa depan. Mungkin 25 tahun, 30 tahun, atau lebih. Cita-cita itu adalah khayalan yang bertanggal. Kapan itu menjadi penting bagi khayalan Anda? Kalau Anda ingin mencapainya. Jadi kalau Anda punya khayalan, anak Anda berkhayal. Tuh, anak-anak kita banyak berkhayal, ingat kita dulu, suka berkhayal. Begitu mereka selesai bercerita, tanya, kapan? Berapa banyak istri mendengar janji suaminya, nanti kalau kita kaya. Mulai malam ini tanya, kapan? Ya, kalau nanti rumah kita besar, kapan? Gitu. Nanti suami Anda kurang bicara. Nah, tanggal itu, jadi cita-cita adalah khayalan ditambah tanggal. Tanggal itu ditetapkan supaya Anda tergesa-gesa. Kok enggak enak Pak Mario, hidupnya tergesa-gesa. Yes, orang yang tidak tergesa-gesa berhasil, itu sedang tidak tergesa-gesa dan santai sekali mengenai ketidakberhasilannya. Yang menjadikan sesuatu disebut rencana itu karena ada batas waktunya. Dan dengarkan ini, orang yang hidup tanpa rencana untuk berhasil seperti hidup dengan rencana untuk gagal. Batas waktu itu dibuat bukan untuk Anda selesai. Batas waktu itu dibuat agar Anda memulai. Ya, seperti pemilu yang akan segera diselenggarakan ya Pak, sudah ditetapkan tanggalnya. Dengan kehidupan kita juga sama. Silakan penanyanya. Pak, ya. Selamat malam Pak Mario. Oh, pistolnya jatuh Pak. Oh, sorry. Nama saya Christian Pak Mario dari Bekasi. Memiliki khayalan atau impian yang besar itu kadang bukan menjadi hal yang mudah. Karena banyak orang tidak berani untuk memimpikan hal yang besar. Nah, setelah dia berani memimpikan hal yang besar, kadang orang menjadi beberapa saat kemudian menjadi lupa Pak Mario kalau dia pernah punya impian yang besar. Nah, bagaimana cara kita mengingatkan kembali kepada orang itu bahwa ia pernah punya impian yang sangat besar. Terima kasih Super Pak Mario. Sekali. Selamat malam. Sahabat Indonesia, kalau Anda tidak berani memimpikan, that's okay. Albert, saya tidak mau, tidak apa-apa, asal Anda mengupayakan. Ada seorang pejabat bank tinggi sekali, senior, dia bilang, Pak Mario, saya tidak pernah punya cita-cita. Saya merasa itu bahaya bagi anak buahnya. Karena anak buahnya juga mendengar, nanti tidak usah punya cita-cita. Jadi saya cek, Bapak, apakah Bapak kerjanya keras seperti orang punya cita-cita? Iya, yang tidak ada bedanya. Kalau Anda tidak punya cita-cita, it's okay. Asal Anda bekerja keras seperti punya cita-cita. Kalau Anda tidak berkhayal, it's okay. Tetapi bekerjalah seperti Anda berkhayal sedang membangun istana yang besar. Membangun rumah sakit besar bagi orang yang tidak mampu. Membangun cara-cara memperbaiki kehidupan berbangsa, bernegara. Jadi kalau begitu, kalau Anda tidak memimpikan sesuatu, fine. It's okay. Tetapi pastikanlah bahwa Anda bekerja seperti sedang memimpikan sesuatu yang besar. Mario Teguh Golden Ways, Super Fantasy. Pak Mario sudah tiba pada kesimpulan. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super. Apabila Anda meragukan kemampuan Anda dan kesempatan Anda untuk mencapai yang Anda khayalkan, anjurannya adalah Anda tidak boleh bernegosiasi dengan ukuran dari angan-angan Anda. Tetapi bernegosiasilah dengan cara-cara mencapai angan-angan Anda. Nah, hidup ini tidak boleh sederhana. Hidup ini harus hebat, kuat, luas, besar, bermanfaat. Yang sederhana itu sikapnya. Di puncak semua kemuliaan terletak kesederhanaan. Cara-cara Tuhan itu sangat sederhana. Jadi anjurannya untuk program kita malam ini adalah, lakukanlah yang harus Anda lakukan untuk mencapai impian Anda. Hindari hal-hal yang membatalkan pencapaian impian Anda. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Saya ulangi. Lakukan yang harus Anda lakukan. Hindari yang harus Anda hindari. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Terima kasih Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super, itulah cara-cara yang telah kami paparkan selama kurang lebih 60 menit terakhir ini. Sungguh indah bukan? Saatnya mempraktikkan untuk segala jenis khayalan Anda. Khayalan dan cita-cita. Semuanya terserah kepada Anda. Terima kasih telah menyaksikan program kami. Saya Coki Sitohan, kita tutup dengan Opi Andaresta. Dan usahakan supaya khayalan jadi kenyataan. Betul Bapak? Yo, super! Pengen punya mobil mewah, lengkap dengan AC dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta antar dia duduk santai sambil denger musik sama teman-teman, gak kepanasan lagi. Pengen punya rumah gedong, lengkap dengan pelayan, perabotan luxe bersuara tenang. Mau ini itu tinggal perintah, hidup serasa di istana. Terus kalau kepanasan, saya teman-teman nyebur deh basah. Yo semua, andai kita jadi orang kaya, gue jadi teman lo ya. Andai gak usah pakai kerja, gak mungkin. Pengen punya kapal, pesiar, lengkap dengan pulau pribadi. Yang semua orang gak boleh masuk kecuali yang baiknya sama gue. Gue ajak teman-teman bikin beach party tiap malam, bakar ikan, berenang, surfing, mancing, pokoknya asik deh. Pengen punya uang banyak, yang depositonya bisa buat tujuh turunan. Jadi gue kan gak pusing-pusing lagi mikirin duit, anak, cucu, cincin, gue bisa senang.